sabar menunggu ya. Naam. Al-Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ketika ditanya dengan sebuah pertanyaan min khilali ma'rifat samahatikum bitarikhir rafidah ma huwa mawqifukum min mabda' at-taqrib baina ahli sunnah wa bainahum, melalui keilmuan atau pengetahuan antum tentang sejarah Syiah Rafidhah, apa sikap antum menyikapi prinsip yang mengajak kepada upaya pendekatan antara ahli sunnah dan Syiah? Ini pertanyaannya. Beliau menjawab, At-taqribu bainar Rafidhah wa bainar ahli sunnah ghairu mumkin li'anna al-aqidata mukhtalifah. Upaya pendekatan antara Syiah Rafidhah dengan Ahli Sunnah sesuatu yang tidak mungkin terjadi karena akidahnya berbeda. Fa'akidatu Ahli Sunnah wal Jama'ah Tauhidullah wa Ikhlasul Ibadah Lillahi Subhanahu wa Ta'ala. Akidah Ahli Sunnah adalah mentauhidkan Allah dan memurnikan ibadah kepada Allah satu-satunya. Wa annahu la yud'a ma'ahu ahadun la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal, dan bahwasanya tidak boleh berdoa, meminta, beribadah kepada selain Allah baik nabi ataupun seorang malaikat. Wa anna Allah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi ya'lamul ghaib, dan bahwasanya hanya Allah lah yang mengetahui perkara yang ghaib. Wa min aqidati ahli sunnah mahabbatus sahabah radhiyallahu anhum jami'an wattaraddi anhum wal iman bi annahum afdalu khalqillah ba'da al anbiya. Di antara akidah ahli sunnah adalah mencintai para sahabat Rasul seluruhnya radhiyallahu anhum, dan meyakini, beriman bahwasanya para sahabat adalah makhluk Allah yang terbaik setelah para nabi, dan bahwasanya yang paling utama dan terbaik di kalangan sahabat adalah Abu Bakar, kemudian Utsman, ke Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali radhiyallahu anhum jami'an. Warrafidah khilafu dhalika fala yumkinul jama' bainahuma. Sementara Rafidah bertentangan dengan akidah itu semua. Ahlussunnah mengajak tauhid, sementara Rafidah mengajak berdoa kepada Ali, memohon kepada Fatimah, kepada Khumaini. Barakallahu fikum. Ahlussunnah mencintai para sahabat, meyakini mereka sebagai generasi terbaik, sementara Syiah melaknat sahabat, mengkafirkan sahabat, menghinakan sahabat. Nah, maka kata Syekh bin Baz, enggak mungkin bisa diadakan upaya pendekatan. Kama annahu la yumkin al-jam'u bainal yahudi wan nasara wal wasaniyin wa ahli sunnah, sebagaimana tidak mungkinnya untuk dipersatukan Yahudi, Nasara dan seluruh agama-agama syirik dengan ahli sunnah. Nah, fakadzalika la yumkin taqrib baina ar-rafidha wa baina ahli sunnah. Oleh karena itu tidak mungkin diadakan penyatuan atau pendekatan antara ahli sunnah dengan Syiah Rafidhah. Nah, ikhwani fid din azanillahu wa iyyakum,